negeriku, manis lembut budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, pedoman kita, Indonesia negeriku tercinta. Lembah kuning pun semakin menghijau, panorama indah dan permai. Burung-burung bernyanyi merdunia, seakan tubuh bersukaria. Bermacam-macam suku, namun satu jua. Bermacam bahasa, namun satu jua. Semakin menghijau, panorama indah dan permai. Burung-burung bernyanyi merdunia, seakan turut bersukaria. Bermacam-macam satu dua, bermacam bahasa.